Seri jelas dan ini rekaman untuk carta is gegar. Ribuan kali saya katakan, umpama mimpi bagi saya, tapi realiti dapat bertemu dengan penyanyi handal hebat ini, Abi Giade bersama dengan kita. Dan beliau nak nyanyikan secara live daripada studio kami, lagu sequel Camellia dia. Dan ini dia Camellia 2 untuk anda nikmati, enjoy dari satu-satunya Bapa Abi Giade. Carta is gegar. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Camellia. Bangkitkan kembali rinduku, mengajakku ke sana. Ingin ku berlari mengejar seribu bayangmu, Camellia. Tak pedulikan ku terjang, biarpun harus ku tembus padang ilalang. Tiba-tiba langkahku terhenti, sejuta tangan telah menahanku. Ingin ku maki mereka, berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan ia datang di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu, di hatimu.